الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأنا نكتب jendela dulu mungkin supaya tidak terganggu. Baik. Kita sampai pada hadis yang ke-9. Hadis dari Abu Bakrah Nufai bin Al-Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Tafadhal bagi antum untuk membaca hadisnya. Hadis 9 ya? Naam, hadis ke-9. Sebentar, Abu Asya baca. Naam, sabar. Bismillah. Wa'an Abi Bakrata Nufain بن هارث بن الحارث بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى مسلمان بشيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بل مقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. متفق عليه. Mungkin antum bisa menerjemahkan. Dari Abu Bakr Nufai bin Al-Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada dua muslim yang berperang dengan pedangnya, dan idzal taqa, jika ada dua muslim bertemu. Meet. Ya, bertemu. Yang bertemu dengan pedangnya, maka orang yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama berada dalam neraka. Saya bertanya, ya Rasulullah. Baik, yang bertanya siapa? Yang berkata saya bertanya. Yang saya itu Abu Bakr. Santun. Ya Rasulullah, demikianlah si pembunuh sudah wajar masuk neraka. Tetapi mengapa si terbunuh juga masuk neraka? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, kerana tadinya ia juga sangat berambisi untuk membunuh lawannya. Hadis yang ke-9 ini disebutkan masih di dalam bab tentang niat. Tentang niat menunjukkan begitu pentingnya niat dan juga begitu berbahayanya niat jika salah. Di dalam hadis ini Nabi menyatakan jika ada dua muslim saling bertemu dengan membawa pedang masing-masing. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa maksud dikatakan saling bertemu dengan kedua pedang ini tidak hanya dengan pedang saja, tapi dengan segala senjata, with every weapon, segala macam yang dia gunakan untuk membunuh. Kalau dalam hadis hanya disebutkan contoh pedang, tetapi apa saja yang mereka gunakan untuk saling membunuh, jika mereka berdua sudah berniat, punya niat yang keras, bersungguh-sungguh untuk ingin membunuh muslim yang lain, maka yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Nah, maka sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau yang membunuh jelas dia masuk ke dalam neraka. Karena Allah menyatakan wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah dia masuk ke dalam neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Kami sudah tahu kalau yang membunuh itu masuk ke dalam neraka. Tetapi mengapa yang dibunuh itu juga masuk ke dalam neraka? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena dia sangat bersungguh-sungguh. He is eager, desire. Dia punya semangat tinggi untuk membunuh musuhnya tadi yang juga sama-sama muslim. Cuma dia kalah. Ya. Dia tidak mampu mengalahkan musuhnya, akhirnya dia yang terbunuh. Tetapi dia masuk neraka juga. Nah, hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa seseorang yang jika seseorang memiliki niat yang kuat untuk melakukan kejahatan, tetapi dia tidak bisa menjalankan kejahatan itu karena banyak hal yang menghalangi dia. Misalkan ada orang mau mencuri di rumah orang lain. Ketika dia sudah mau mencuri dengan niat yang kuat, ternyata hujan deras misalkan. Atau tiba-tiba sakit perut. Dia sakit kepala, sakit perut. Nah, maka kalau memang dia punya niat yang sangat kuat untuk akan mencuri, maka tercatat dia melakukan dosa itu. Dia dihitung melakukan dosa mencuri. Padahal dia belum mencuri. Tetapi dia dihitung mencuri karena dia tidak jadi melakukan pencurian. Bukan membatalkannya karena Allah, bukan. Tetapi karena dia terhalangi oleh hambatan-hambatan yang ada. Sama dengan orang yang tadi terbunuh, dia niat membunuh. Hanya saja dia terhitung berdosa juga karena dia punya niat kuat untuk membunuh. Beda dengan orang yang menggagalkan niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak jadi. Dia mengurungkan niatnya karena Allah. Maka tercatat satu pahala bagi dia. Misalkan ketika dia sudah niat akan membunuh fulan, tetapi kemudian dalam hatinya dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia beristighfar, astaghfirullah. Kenapa saya akan membunuh fulan? Padahal dia seorang muslim. Kemudian dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini meninggalkan, tidak jadi membunuh, maka dia mendapatkan satu pahala. Sebagaimana nanti pada hadis yang berikutnya. Satu hadis atau dua hadis berikutnya akan dijelaskan. Barang siapa yang sudah manhamma bisayyi'atin falam ya'malha, kataballahu lahu hasanah kamilah. Barang siapa yang sudah berniat kuat untuk mengerjakan sebuah dosa, tetapi dia tidak jadi mengerjakannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah, maka dia akan tercatat mendapatkan satu pahala. Nah, berbeda dengan orang yang niat mengerjakan tapi gagal, tidak jadi mengerjakannya karena ada hambatan-hambatan. Ketika akan mencuri, kemudian dia tidak jadi karena melihat ada polisi, misalkan. Ada polis di situ. Maka ini bisa saja akan terhitung satu dosa bagi dia. Karena dia meninggalkannya bukan Allah, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca syarah dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Apakah ada di antara antum yang akan membaca satu paragraf syarahnya? Gak ada syakelnya. Tidak apa-apa, belajar. Kita belajar. Satu paragraf saja, coba. Ada Metin di situ? Ada. Metin. Adal, antum kalau kesulitan terjemahkan bahasa Melayu pakai bahasa Inggris. Baca dulu. Qauluhu idza taqa muslimun. Qauluhu idza taqa muslimani bisayfayhima. Naam. Ay yuridu kullu wahidun. Wahidin. Minhuma. An yaqtul al-akhar. Naam. Fasalla alayhi sayfun. Sayfa. Ya, kalau ada alif lam tidak boleh di tanwin. Fasalla alayhi sayfa. Wa kadzalika law ashhurun. Ashhara. Wa kadzalika law ashhara. Alaihi salat. Naam. Kalbunduqiyah. Naam. Aw ghayriha. Naam. Mimma. Yaqtul kahajarin. Wa nahwihi. Naam, ahsantum. Coba belajar sedikit-sedikit menerjemahkan syarahnya. Qauluhu apa artinya? Kata beliau. Nah. Idzal taqal muslimani bisayfayhima. Apabila iltaqa. Berjumpa. Al muslimani. Dua muslim. Bisayfayhima. Dengan pedangnya. with their swords, ya, dengan pedang keduanya. Ay, yaitu yuridu kullu wahidin. Apa? Mereka mau. Mereka mau. Kullu wahidin. Dari satu antara mereka. Semua. Semuanya. Semua. Kullu itu semua. Kullu wahidin. Every person of both of them. Kullu wahidin minkuma. An yaqtul al-akhir. Untuk sesama. Membunuh al-akhir yang lain. Yang lain. The other. Al-akhir itu the other. Fasalla alaihi sayfa. Fasalla itu dari kata fa, kemudian salla. Salla. Fa di situ artinya maka. Maka, so. Salla. Salla itu dalam bahasa Indonesia menghunus. Huh? Kalau dalam menghunus, kalau dalam bahasa Inggris unsheathed. Okey. Keluarkan daripada cover pedang dulu. Nah, keluar dari cover of the sword. Fasalla alaihi sayfa. As-sayf, sword, pedang. Nah, kemudian dia menghunus, kalau dalam bahasa menghunus, unsheathed the sword. Wa kadzalika, dan demikian juga, atau lau ashhara alaihi silah, kalau dia ashhara, ashhara itu menampakkan, menunjukkan, menunjukkan alaihi silah. Apa itu as-silah? La adri. As-silah weapon, senjata. Silah dalam bahasa Indonesia senjata, dalam bahasa Inggris weapon. Kal bunduqiyah. Kal bunduqiyah. Di situ ada dua kata, ka dengan al bunduqiyah. Ka di sini apa artinya? Seperti. For example, al bunduqiyah apa? Ladri. Al-bunduqiyah itu kalau dalam bahasa Indonesia senapan. Anda tahu senapan? Senapan. Kalau dalam bahasa Inggris rifle. Rifle. Nah. Rifle. Au ghairihima mimma yaqtul. Atau selain. Atau yang selain dari itu. Mimma yaqtul yang bisa. Membunuh. Kahajarin wa nahbi. Seperti batu. Seperti batu. Dan yang semisal dengan itu. Nah. Ini kata Syekh Utsaimin, kalau dalam hadis tadi disebut jika dua muslim bertemu dengan dua pedangnya, ini tidak hanya pedang maksudnya. Pakai senjata apa saja. Nah. Fa dzikrus saif huna ala sabili tamtsil. Ya. Kita lebih enak pelan-pelan begini atau bagaimana? Baca ini bagus, Ustaz. Bagus, tayyib. Yang jelas antum sudah tahu makna secara global tadi ya. Yang Anda bacakan. Nah, yang jelas kita belajar sedikit-sedikit menerjemahkan ucapan ulama. Fadzikrus saif huna ala sabilit tamtsil wa laisa ala sabilit ta'yin. Fadzikrus saif. Ada yang tahu artinya fadzikrus saif? Maka penyebutan pedang. Hence, the mentioning of the sword. Huna, di sini, ala sabili tamthil. Ala sabili at-tamthil. Atas perjalanan. Is by way of illustration. Oh. Just sebagai contoh saja. At-tamthil, contoh. Penyebutan penggunaan pedang di sini hanya sebagai contoh, is by way of illustration. Begitu. Ya. Wa laysa ala sabili ta'yin. Dan bukan atas. Bukan dalam rangka ta'yin. Ta'yin itu harus dengan pedang. Tidak. Ta'yin harus. Alatnya harus dengan pedang. Kalau ada dua orang yang berkelahi, dengan menggunakan batu berarti tidak kena hadis, tidak begitu. Karena penyebutan pedang di situ ala sabili tamthil, hanya sebagai just for illustration. Nah, ya. Bal idzal taqal muslimani bi ayyi wasilatin yakunu bihal qatl faqatala ahaduhuma al-akhar fal qatil wal maqtul fi an-nar. Bal, bahkan idzal taqal muslimani, jika dua muslim bertemu bi ayyi wasilatin, with every instrument, dengan berbagai macam alat apa saja, yakunu bihal qatl, yang bisa digunakan untuk membunuh, faqatala ahaduhumal akhar, kemudian salah satu dari mereka membunuh yang lain, al akhar, the other, fal qatil, so the killer, wal maqtul, and one who killed, finnar, ada di annar. Nah, wal iyadu billah, apa maknanya wal iyadu billah? Semoga Allah melindungi kita semua. Nah, semoga Allah melindungi kita dari hal itu, semoga kita dijauhkan dari hal itu. Faqala Abu Bakrah linnabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakrah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadal qatil, this is a killer. Yakni, kata Syekh, maksudnya anna kaunahu finnar wadih, bahwa dia berada di annar, pembunuh berada di annar, wadih. Apa makna wadih? Jelas, clear for us. Li'annahu qatala nafsan mu'minatan muta'ambidan, karena dia membunuh jiwa yang beriman muta'ambidan. Apa artinya muta'ambidan? Dengan sengaja, intentionally. Nah, والذي يقتل نفسا مؤمنة متعمدا بغير حق فإنه في نار جهنم. Orang yang membunuh jiwa beriman muta'ammidan, intentionally, dengan sengaja, بغيري حق, tidak secara hak, without just cause, بغيري حق, tidak secara hak, فَإِنَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمْ, maka dia akan masuk ke dalam nar jahannam. Dua paragraf ini dipahami tidak? Ya, saya insyaAllah. Masuk ke paragraf berikutnya. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى, Allah Ta'ala berfirman. Apa maknanya Ta'ala? Yang tinggi. Yang maha tinggi. Yang paling tinggi. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَّابًا عَظِيمًا. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, coba diterjemahkan Abu Asia. Sesiapa yang membunuh seseorang dengan sengaja. Mu'minan, mu'min ya, believer. Nah, orang beriman. Siapa yang membunuh seseorang beriman dengan sengaja. Naam. Fajaza'uhu jahannam. Reward pahala dia adalah jahannam. Ya, apa ya? Balasan. Balasan. Ya, balasannya adalah jahannam. Khalidan fiha. Khalidan fiha, jadi dia akan termasuk di dalamnya. Khalidan. Apa khalidan artinya? He shall abide therein forever. Oh, okay. Khalidina fiha. Khalid. Forever. Baik. Tidak hanya masuk dia, kau di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi. Apa artinya wa ghadiballahu alaihi? macam punishment. Allah memarah. Allah marah. Marah. Ya, Allah murka kepadanya. The wrath of Allah. The wrath of Allah shall be upon him. Ini belum punishment ya, belum ya. Ghadib itu tidak sama dengan punishment ya. Marah dia. Allah marah, murka. Wala'anahu. La'anahu. La'nat Allah bagi dia. And the curse of Allah shall be upon him. Wa'a'addalahu adaban azimah. Baru di sini nanti disebut punishment-nya. Wa'a'addalahu, and Allah prepare for him adaban azimah. Grave punishment. Great punishment. Baik. Bisa dipahami sampai sini? Oh, insyaAllah. Ya, alhamdulillah. Surat An-Nisa ayat 93. Fa'Abu Bakrah radhiyallahu anhu qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Nah, ini sebuah adab ya. Jika antum membaca hadis, di situ disebut nama sahabat, meski dalam tulisan tidak ada radhiyallahu anhu, maka sebutkan radhiyallahu anhu. Jika antum membaca hadis dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Sunan Ad-Darimi, ya, Muwatta Imam Malik, dan semua hadis-hadis yang tersebut di sana. Jika disebut sahabat Nabi, maka ucapkan radhiyallahu anhu meski tidak tertulis radhiyallahu anhu. Fa'Abu Bakrah radhiyallahu anhu, maka Abu Bakrah semoga Allah meridainya, qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadzal qatil, ini adalah pembunuhnya. Maksudnya kalau pembunuhnya kami sudah jelas ya Rasulullah, dia masuk ke dalam neraka. Wa hadhihi al-jumlah hiya ma yu'raf fi bab al-munadharah bit-taslim. Wa hadhihi al-jumlah, dan kalimat ini, and this sentence, hiya ma yu'raf, itu yang dikenal, what is known, fi bab al-munadharah, in the field of discussion, dalam berdebat, berdiskusi. Bit-taslim, disebut dengan at-taslim, acceptance, diterima. Toyib, kami terima kalau pembunuh masuk neraka, gitu maksudnya. Kalimat ini dikenal di dalam babul munadharah, penjelasan tentang apa, in the field of discussion, bit-taslim, acceptance, kami terima. Yakni, yaitu sallamna annal qatil finnar. We have accepted that the killer in annar. Kami terima kalau pembunuh itu masuk dalam annar. Fama balul maqtul. Lalu apa? Bagaimana keadaan yang terbunuh? One who killed. Apa dosanya? Apa salahnya? Kok dia masuk ke dalam neraka? Kaifa yakunu finnar wa huwal maqtul. Bagaimana dia berada di annar padahal dia yang terbunuh? Satu paragraf ini dipahami? Nah. Baik. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, li'annahu, karena dia, kana harisan, is eager, desire, ala qatli sahibihi. Dia berharisan, bersungguh-sungguh, bersemangat, ala qatli sahibihi, dalam membunuh apa? Temannya. Pada sebagian terjemahan mungkin terima kata sahibihi itu his companion, ya. Memang benar dalam bahasa Arab, companion, sahib itu companion. Tapi lebih tepat his enemy, his opponent, musuhnya. Ketika dia membunuh temannya, kenapa disebut teman? Karena dia masih muslim, begitu. Fahuwa harisun ala qatli sahibihi, maka dia harisun, eager, bersemangat ala qatli sahibihi, dalam membunuh temannya, dalam membunuh musuhnya yang sebenarnya adalah saudaranya. Walihada ja'a bi'alatil qatli liyaqtulahu, karena itu dia datang bi'alatil qatli, dengan alat yang digunakan untuk membunuh. With the instruments to kill, liyaqtulahu, to kill him. Walakin tafawwaqa alaihi al-akhar faqatalahu. Walakin, akan tetapi, tafawwaqa alaihi al-akhar. Tafawwaqa alaihi al-akhar. Al-akhar, antum sudah tahu ya maksudnya. Apa al-akhar? The other. But the other have superiority over him. Tafawwaqa itu dia mengalahkan. Tafawwaqa superiority over him. Faqatalahu. And then he kill him. Fayakunu hadha, maka yang demikian ini, wal'iyadu billah, semoga Allah melindungi kita dari itu, biniyatihi al-qatlu, niat dia, niat orang yang terbunuh tadi sebenarnya adalah membunuh. Wa amaluhu as-sabab al-musil lil-qatl, wa amaluhu, dan amalannya as-sabab al-musil, penyebab tahu ya antum ya, paham, al-musil, yang bisa menghantarkan lil-qatli, pada pembunuhan. Amalannya itu menunjukkan sebab yang kuat bahwasanya dia akan membunuh. Buktinya dia pegang pedang, pegang senjata. Yakunu ka'annahu qatil, maka jadilah dia seperti pembunuh karena dia sudah siap-siap. Walihada qala, karena itu Nabi SAW bersabda, li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi, karena dia harisan, bersungguh-sungguh, bersemangat, eager, desire ala qatli sahibihi, untuk membunuh sahabatnya. Netin bisa paham gak itu? Clear. Insyaallah. Insyaallah. Kalau ada yang tidak paham, segera ditanyakan. Fa fi hadzal hadits, maka di dalam hadis ini dalilun ala annal a'mala bin niyyah, dalil yang menunjukkan bahwasanya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Wa anna hadza lamma nawa qatla sahibihi sara ka'annahu fa'ilun dhalik, ay ka'annahu qatil. Wa anna hadza, dan sesungguhnya ini maksudnya siapa? Orang yang terbunuh tadi. Lamma nawa qatla sahibihi, ketika dia nawa, berniat, berkeinginan qatla sahibihi, membunuh sahibnya, membunuh temannya, sara ka'annahu fa'ilun dhalik, jadilah dia seakan-akan dia pelaku yang mengerjakan pembunuhan itu. Padahal dia terbunuh. Tapi karena dia berniat untuk membunuh, meski dia tidak membunuh, terhitung membunuh. Ai ka'annahu qatil. Artinya, seakan-akan dia adalah pembunuh. Nah. Kemudian setelah itu, Asy-Syaikh akan menyebutkan keadaan yang lain. Orang yang dia di tengah jalan akan dibunuh orang, kemudian dia membela dirinya, dia melawan, maka orang yang demikian tidak termasuk hadis ini. Kalau kita di tengah jalan atau di sebuah tempat ada perampok yang ingin mengambil harta kita, kemudian kita berusaha membela diri kita, tidak kita berikan hartanya, Tapi kemudian kita terbunuh, maka kita tidak terhitung masuk ke dalam an-nar. Karena ada hadis lain, bukan hadis ini. Nah, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, "Wa bihadza na'rifu al-farqa baina hadzal hadis wa baina qawlihi sallallahu alaihi wasallam." Dan karena itu kita mengetahui al-farqa. Al-farqa, perbedaan baina hadzal hadis wa baina qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Antara hadis ini dengan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man qutila duna damihi fahuwa syahid." Man qutila. Apa artinya man qutila? Siapa yang terbunuh? Duna damihi. Duna damihi. Apa artinya duna damihi? Dam itu apa dam? Darah. Darah, ya. Whosoever, whosoever is killed protecting his life. Ya. Siapa saja yang terbunuh karena membela, mempertahankan darahnya, mempertahankan kehidupannya, fahuwa syahid, maka dia syahid. Paham syahid ya? Paham. وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ Whosoever was killed protecting his family is a shahid. Kemudian, وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Ada catatan kaki, footnote di situ nomor 1, akhrajahu Abu Daud Kitabus Sunnah bab fi qitalil lusus. Dikeluarkan oleh Abu Daud dalam Kitabus Sunnah pada bab memerangi al-lusus, perampok, robber. Rukam pada nomor 4772. Jadi beda ya. Kalau tadi ada dua orang ingin membunuh, saling ingin membunuh karena masalah. Ya, biasa kalah. Kalau hadis yang kita baca tadi, hadis Abu Bakrah itu tentang orang yang sama-sama marah, ya, ingin saling membunuh. Karena urusan harta atau rebutan tanah, kalau di Indonesia mungkin ada orang rebutan tanah, ingin berkelahi satu sama lain, ingin saling membunuh. Rebutan harta, ada juga pemuda-pemuda yang rebutan wanita misalkan, saling ingin membunuh. Maka ini bisa terkena hadis tadi Abu Bakar. Tetapi jika kita sedang berjalan, kita sedang biasa, kemudian ada orang robber ingin membunuh kita atau mengambil harta kita, ingin merampas sepeda motor kita, ingin merampas mobil kita, ingin berbuat buruk kepada istri kita misalkan. Nah, kemudian kita membela diri kita, maka kalau kita terbunuh, kita bukan masuk neraka, justru kita syahid insyaallah. Nah, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Abu Dawud ini. وَقَوْلُهُ فِي مَنْ أَتَى لِيَأْخُدَ مَالَكَ Dan juga hadis Nabi, قَوْلُهُ sabda beliau, فِي مَنْ أَتَى لِيَأْخُدَ مَالَكَ Terhadap orang yang datang, لِيَأْخُدَ مَالَكَ Untuk mengambil hartamu. Nah, ada dalam hadis ya, dijelaskan. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhadha mali. Bagaimana pendapat Anda jika ada seorang datang ingin mengambil hartaku? Qala fala tu'tihi. Nabi menyatakan, jangan engkau berikan hartamu. Qala ara'aita in qatalani Bagaimana pendapat Anda ya Rasulullah kalau seandainya dia ingin menyerangku, ingin berkelahi denganku, ingin membunuhku? Qala qatilhu. Nabi SAW menyatakan, fight him, perangi dia. Qala ara'aita in qatalan, what do you say if he should kill me? Qala fa anta shahid. Maka Nabi menyatakan, engkau akan syahid. Qala ara'aita in qataltuhu, what do you say if I kill him? Nabi menyatakan, huwa finnar. Maka dia ada di annar. Nah, jadi beda. Beda orang yang mempertahankan harta, mempertahankan diri supaya dia masih bisa hidup, mempertahankan keluarganya, itu beda dengan yang disebut di dalam hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu. In qataltahu fa huwa finnar wa in qatalaka fa anta syahid. Jika dia membunuhmu, orang yang ingin mengambil hartamu tadi, maka jika engkau membunuh dia, in qataltahu, jika engkau membunuh dia, fa huwa finnar, maka dia ada di annar. Wa in qatalaka fa anta syahid. Kalau dia membunuhmu, maka engkau syahid. Wadhalika, yang demikian itu, annal insan alladhi yudafi'u an malihi wa ahlihi wa nafsihi wa irdihi innama dafa'a rajulan mu'tadiyan sa'ilan. Yang demikian itu bahwasanya manusia, alladhi yudafi'u an malihi, ya, who is defending pada hartanya, ya, dia pertahankan hartanya, kemudian keluarganya, wa ahli, keluarganya, wa nafsihi, dan nyawa, apa, dirinya, wa irdihi, right, honor, his honor, kemudian innama dafa'a rajulan mu'tadiyan sa'ilan, hanya saja dia melawan rajulan mu'tadiyan sa'ilan, seorang laki-laki yang mu'tadiyan, yang melampaui batas kepada dia, ya, who is attacking, aggressor. La yandafi illa bil qatl. La yandafi, dia tidak bisa mencegahnya kecuali dengan membunuh. Fahuna idza qutila sa'il. Karena itu jika yang terbunuh adalah the aggressor, orang yang akan menyerang kita, menyerang harta kita, menyerang keluarga kita, kana finnar, maka dia ada di annar. Wa in qutila al mudafi', jika orang yang membela dirinya terbunuh, kana syahidan fil jannah, maka dia berada syahid insyaallah di jannah. Fa hadha huwal farqu bainahuma, inilah perbedaan di antara keduanya. Fa bihadha ulima, atas dasar ini ulima, diketahui, anna man qatala akhahu muridan liqatlihi fa innahu fil nar, bahwasanya barang siapa yang memerangi, membunuh saudaranya, muridan liqatlihi, memang ingin membunuh saudaranya, fa innahu finnar, ingin membunuh saudaranya muslim beriman kepada Allah, maka dia ada di annar. Wa man qatalahu akhuhu, barang siapa yang dia dibunuh oleh saudaranya, wa huwa yuridu qatla akhihi, padahal dia ingin membunuh saudaranya tadi, lakin ajiza, akan tetapi dia ajiza, tidak mampu, lemah. Fal maqtul aidan finnar, maka yang terbunuh juga ada di annar. Al qatil wal maqtul finnar, killer and who killed finnar, dua-duanya. Nah, وفي هذا الحديث دليل على عظم القتل وأنه من أسباب دخول النار والعياذ بالله. Nah, ini gampang insyaallah terjemahannya. Abu Umar, apa artinya kira-kira? Oh, gimana? وفي هذا الحديث دليل على عظم القتل وأنه من أسباب دخول النار والعياذ بالله. Dari dalam hadis ini. Naam. Dalilnya menunjukkan dalil ada idhamil qatl, pada besarnya dosa, dosa pembunuhan. Idham, besar. Besarnya dosa pembunuhan. Salah siapa sebabnya adalah sebabnya dimasukkan ke neraka. Naam. Wa iyadu billah. Wal iyadu billah. Dan itu menjadi, akan menjadi penyebab masuk ke dalam neraka. Wal iyadu billah. Nah, ini faedah yang pertama dari hadis ini yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Menunjukkan besarnya dosa pembunuhan, dan dosa pembunuhan akan menyebabkan seorang masuk ke dalam nar. Wal iyadu billah. Wa fihi, dan di dalam hadis ini juga dalilun ala anna as-sahabata radhiyallahu anhum kanu yuriduna ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syubha fayujibu anha. Dalil di dalam hadis ini adalah dalil ala anna as-sahabah radhiyallahu anhum, bahwasanya para sahabat semoga Allah meridai mereka, kanu yuriduna ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syubha, mereka menyerahkan, yuriduna, menanyakan atau menyerahkan, ala Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syubha, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syubha. Asy-syubha ini apa artinya? Syubhat. Syubhat. Doubt. Syubha itu jamak dari asy-syubhatu. Syubhat, satu syubhat itu itu asy-syubhatu, kalau banyak syubhat namanya syubha. Sangat banyak syubhat, jamak dari syubha, syubhat, banyak syubhat. Nah, syubhat itu sesuatu yang kita tidak jelas apa maksudnya, rancu, ini sepertinya hak, ini sepertinya batil. Nah, orang yang terkena syubhat, dia menyangka yang hak adalah batil, yang batil seperti hak. Nah, di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya para sahabat menanyakan masalah-masalah syubhat-syubhat yang mereka tidak paham kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayujibu anha, maka kemudian Rasul menjawabnya. Ini menunjukkan keutamaan sahabat. Kalau tidak paham, tanya ke Nabi langsung. Seperti Abu Bakrah tadi, ya Rasulullah, hadal qatil, fama ba'lul maktub. Ya Rasulullah, kalau pembunuh kami sudah paham, dia akan masuk ke dalam an-nar. Lalu kenapa yang terbunuh juga masuk ke dalam an-nar? Nah, ada syubhat. Ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasul menjawabnya, hingga hilang syubhat itu. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, walihada لا نجد شيئا من الكتاب والسنة فيه شبهة حقيقية إلا وقد وجد حلها. Karena itu tidaklah kita dapati sesuatu pun dalam Alkitab wassunnah, dalam Al-Quran dan As-Sunnah, fihi syubhatun haqiqiyah, padanya terdapat syubhat yang hakiki, illa waqad wujida hilluha, kecuali telah didapatkan solusinya. Sudah ada solusi dari Nabi tentang syubhat tadi. Imma an yakuna hilluha binafsil kitabi wa sunnah min ghairi iradi su'al, wa imma an yakuna bi iradi su'al yujabu anhu. Bisa jadi solusinya tadi sudah didapatkan di dalam Alkitab wa sunnah itu sendiri. Alkitab wa sunnah menjelaskan sendiri, min ghairi iradi su'al, tanpa ada pertanyaan dari sahabat. Ada yang demikian hadisnya. Hadisnya Nabi menjelaskan dan itu sudah dipahami. tanpa ada pertanyaan. Tidak ada syubhat di situ. Wa imma an yakuna bi iradi su'al yujabu anhu. Bisa jadi juga dengan pertanyaan yang ditanyakan sahabat kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tidak ada ya yang syubhat di dalam Alkitab was sunnah. Dalam kitab was sunnah tidak ada yang syubhat. Yang syubhat itu mungkin di kita yang kurang ilmunya. Jadi muncul syubhat. Karena tidak paham, tidak mengetahui hadis, tidak mengetahui Al-Qur'an. Syubhatnya pada kita. Kalau pada Al-Qur'an dan sunnah sudah ada keterangan yang jelas semuanya. Bisa saja jelas teksnya tanpa ada pertanyaan dari sahabat, bisa juga yang syubhat pada waktu itu ditanyakan oleh sahabat kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga jelas kemudian. Nah, karena itu syubhat terjadi karena kurang ilmu. Bertambah ilmu, ilmu yang benar, yang hak dari ulama ahlus sunnah, maka hilang syubhat. Nah, wa min dzalika aidan, dan di antara hal yang menunjukkan ini juga anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma akhbara bi anna ad-dajjal yamkuthu fil ardi 40 yawman al-yawmul awwal kasana wath-thani kash-shahr wath-thalith kal-usbu'. Ketika Nabi mengkhabarkan bahwasanya Dajjal akan yamkuthu, tinggal fil ardi, di bumi, 40 yawman, 40 hari. Nabi menyatakan kalau Dajjal tinggal 40 hari di bumi. Cuma 40 hari kelihatannya. Tetapi al-yaumul awwal kasanah, hari pertama seperti setahun. Wath-thani kasyahr, hari kedua lamanya seperti sebulan. Jadi antara terbit matahari sampai tenggelam itu lamanya seperti setahun pada hari pertama. Terbit matahari hingga tenggelam pada hari kedua lamanya seperti sebulan. Wathalif kal usbu, hari ketiga lamanya seperti seminggu, sepekan. Wabaqiyatul ayyam ka ayyamina, hari-hari yang tersisa seperti hari-hari kita. Hari keempat, hari kelima, hari keenam, masa terbit matahari hingga terbenamnya sama dengan masa kita. Sekitar dari misalkan jam 6 sampai jam 6 lagi, 12 jam. Sekitar 12 jam kata-kata. Ya. Sa'alahu sahabah faqalu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, mereka berkata, ya Rasulullah, hadzal yaum alladzi kasana, hal takfina fihi salatu yaumin wahid? Ya Rasulullah, satu hari yang seperti satu tahun ini, apakah cukup bagi kita salat sehari saja? Seandainya dari terbit matahari sampai tenggelam matahari lamanya seperti setahun, apakah cukup bagi kita hanya sholat duhur dan asar saja? Selama setahun itu cuma sholat duhur dan asar saja. Ini kalau yang dimaksud sehari adalah dari terbit matahari hingga tenggelam. Mungkin juga ada penjelasan lain yang menyatakan sehari itu adalah dari terbit matahari hingga terbit lagi. Dari terbit matahari hingga terbit lagi itu seperti setahun. Apakah setahun itu kita hanya sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh saja? Satu-satu. Atau bagaimana? Qala, Nabi SAW bersabda, la uqduru lahu qadrah. Tidak, perkirakan waktunya. Perkirakan waktunya. Jadi selama setahun itu, ya, kira-kira 360 hari, berarti ada 5 kali 360 sholat. Perkirakan waktunya. Jarak antara subuh dengan duhur berapa kira-kira? Perkirakan. Ada sekitar dari jam, misalkan jam 5 sampai jam 12, ada sekitar 7 jam. setelah engkau melakukan sholat subuh, lakukan sholat duhur. Meski seakan-akan ini masih belum berakhir harinya. Fa fi hadha abyanu dalil ala annahu la yujad walhamdulillah fil kitabi was sunnah syai'un mushtabah laisa lahu hillun. Fa fi hadha, di dalam hal ini, abyanu dalilin, dalil yang paling jelas. Abyanu dalilin, dalil yang paling jelas. Ala annahu la yujad, bahwasanya tidak didapatkan. Walillahil hamd, segala puji bagi Allah. Fil kitabi was sunnah, di dalam Alkitab was sunnah, tidak didapatkan syai'un mushtabah, sesuatu hal yang syubhat, tidak jelas. Laisa lahu hillun, tidak ada solusinya, tidak ada penjelasnya, tidak ada. Semuanya jelas. Sebagaimana Nabi menyatakan, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara keduanya ada yang mushtabihat, itu pada orang-orang tertentu. Untuk orang alim, tidak ada yang syubhat. Atau mungkin suatu hal yang syubhat bagi seorang alim, tidak syubhat bagi alim yang lain. Begitu. Kalau dalam Al-Quran dan sunnahnya jelas, halal jelas, haram jelas. Manusia yang memahami itulah yang akan timbul syubhat, karena kurang ilmunya mereka. Lakin alladhi yujad, akan tetapi yang didapatkan, kusurun fil afham, kekurangan di dalam pemahaman. Ta'jizu an ma'rifatil hil, tidak mampu untuk mengetahui solusinya. Au yaqsurul insan, atau seorang itu bermudah-mudahan. Fala yatrub, dia tidak mencari ilmu. Tidak mau tanya kepada alim, tidak mau mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Wala yata'ammal, dia tidak berpikir. Wala yuraji, dia tidak muraja'ah lagi. Fayashtabihu alaihil amr, sehingga menjadi samarlah, tidak jelaslah perkara itu. Bingung dia. Ammal waqi, adapun secara kenyataan, falaysa fil qur'ani was sunnah walhamdulillah syai'un mushtabah, tidak ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah, walillahil hamd, segala puji bagi Allah, syai'un mushtabah, sesuatu hal yang tidak jelas. Illa wujida hilluhu fil kitabi aw sunnah, kecuali akan didapatkan solusinya, its solution, fil kitabi was sunnah. Imma ibtidaan, baik itu memang ibtidaan, memang secara asal penjelasannya sudah jelas. Wa imma jawaban an su'alin, bisa juga karena ada jawaban dari pertanyaan. Sahabat bertanya, Rasul menjawab. Yaqa minas sahabah radiyallahu an, yang berasal dari para sahabat. Semoga Allah meridai mereka. Wallahul muwaffiq, dan Allah sajalah sebagai pemberi taufiq. Nah, alhamdulillah selesai bacaan satu hadis dan juga satu syarah dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ada yang perlu disampaikan? Ada beberapa soalan, Ustaz. Nah, pertama sekali, kalau bukan daripada, tak terkait dengan kajian hari ini. Misal kalau rumah daripada kita kaum muslimin, kalau kita kontrakkan satu kamar kepada orang mungkin daripada orang muslim atau orang kafir, dan dia sebumbung dengan kita, tinggal sesama kita tapi bukan orang mahram. Kalau ikhwan atau sesiapa ahlu sunnah yang cuba nasihati, mungkin kalau itu ayahnya atau ibunya yang kontrakkan kamar yang membawa orang yang bukan mahram ke dalam rumah, apakah ikhwan atau ahlu sunnah tu berdosa dan harusnya keluar dari rumah atau masih bisa duduk di rumah itu? Kalau dia mengontrakkan satu kamar tetapi tidak ada pemisah yang jelas. Kalau ada pemisah yang jelas, misalkan it's partition, ya, kemudian ada kuncinya sendiri, misalkan, maka mungkin tidak mengapa yang demikian. Ada pemisah yang jelas. Tetapi kalau itu dalam satu rumah, ya, pintunya juga satu untuk keluar, ya, sering bertemu, berbaur, maka ini tidak semestinya tidak layak dilakukan oleh seorang ahlus sunnah. Nah, karena itu sangat berbahaya dan itu dikhawatirkan termasuk dalam larangan ketika seorang diterhitung bermalam bersama orang yang bukan mahramnya. Nah, tinggal dalam satu rumah yang bukan mahram, sehingga seharusnya ditinggalkan. Orang yang menasihati itu adalah orang yang baik, yang seharusnya kalau dia tidak mau menerima maka dia bisa jadi termasuk berdosa atas perbuatannya itu. Nah, wallahu a'lam. Baik, soalan kedua Ustaz. Nah, tentang terkait hadis tadi. Ya. Apakah kalau kedua orang Muslim itu kalau menyerang. Dan membunuh, tapi apakah hadis ini terkait dengan orang yang nak bunuh dalam hal agama ataupun hal dunia ataupun kedua-dua juga? Baik, ini terkait dengan orang yang hal dunia, masalah rumah, masalah tanah, dia berebut tanah, masalah dia berebut wanita, dia berebut jabatan. Nah, maka ini yang disebutkan di dalam Abu Bakr. Nah, berbeda dengan jika itu terkait dengan agama. Tetapi tidak selayaknya seorang muslim membunuh muslim yang lain, ya. Misalkan dia khawarij. Khawarij memang berhak dibunuh. Wajib. Tetapi jika tidak atas perintah waliul amr, maka jangan. Tidak boleh seorang bertindak sendiri-sendiri. Kecuali khawarij itu yang mulai akan menyerang dia. Nah, kecuali khawarij itu sendiri yang akan mulai menyerang dia. Maka dia mempertahankan dirinya, maka ini tidak mengapa. Adapun menyerang dulu tanpa izin dari waliul amr atau perintah dari waliul amr, maka jangan. Nah, Tayyib. Satu soalan Ustaz. Ya. Misal kalau setiap kali kalau Allah SWT berkata dalam Quran ayat ini, innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Ya. Apakah ini sebagai satu peringkatan yang pertama kali yang terbaik orang yang beriman, yang kedua orang yang hijrah, dan yang ketiga orang yang berjihad? Apakah kefahaman ini gitu? Tidak. Itu menunjukkan orang yang beriman dan berjihad. Wawnya atof. Artinya orang yang beriman dan berjihad. Coba kita lihat. Wajahadu. Wahajaru. Ya. Sebatas yang kita ingat dari penjelasan para ahli tafsir adalah seperti misalkan dalam surat Al-Anfal ayat 72. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd wal ladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai' hatta yuhajiru. Ini bercerita tentang orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad. Bukan menunjukkan tingkatan. bahwa orang beriman, kemudian tingkatan kedua orang yang berhijrah, tingkatan ketiga orang berjihad, tidak. Karena kalau demikian berarti kita tidak bisa berjihad sebelum berhijrah. Sebelum berhijrah. Tidak benar. Seorang bisa saja berjihad ketika dia tidak harus berhijrah. Misalkan penduduk Makkah yang sudah menjadi Darul Islam, ketika dia diperintah oleh Waliul Amr untuk berjihad keluar melawan orang-orang kafir di Yaman misalkan atau di negara lain, dia tidak harus berhijrah untuk berjihad. Nah, dan Nabi SAW dalam hadis yang sudah pernah kita baca dalam Riyadhus Salihin, Nabi SAW menyatakan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Bagi penduduk Makkah, setelah Fathu Makkah, tidak ada lagi kewajiban bagi mereka hijrah dari Makkah. Karena, kata para ulama, Makkah telah menjadi negeri Islam. Nah, tapi Nabi menyatakan, walakin jihadun wa baniyah. Akan tetapi yang akan tetap ada, kewajiban itu hingga hari kiamat adalah jihad. Bisa berupa jihad penduduk Makkah keluar menyerang orang kafir, atau jihad penduduk Makkah mempertahankan diri mereka dari serangan musuh. Nah, jadi ayat itu tidak menunjukkan urutan, tapi menunjukkan keadaan orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad. Kemudian dalam potongan ayat berikutnya, masih dalam ayat yang sama, Allah mencela orang yang beriman tidak berhijrah. Alladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai' hatta yuhajiru. Nah. Baik. Nah, yang kalau yang ayat ini yang walladzina amanu wa lam yuhajiru malakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Apakah ini boleh jadikan satu hujah untuk masa sekarang, kalau sesiapa yang di Darul Kufar yang enggak mau hijrah, apakah ini ayat bisa menjadikan satu hujah kepada orang? Nah, bisa dijadikan sebagai hujah. Nah. Baik. Kewajiban hijrah itu bagi muslim yang tidak memungkinkan lagi menegakkan syiar-syiar Islam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Soalan satu Ustaz, bisa? Ya, tinggal satu karena mau asar. Tayyib. Kalau ini dilafazkan dari Imam Abu Dawud. Naam. Tapi takhrijnya daif. Kata Rasulullah SAW, man jama'al musyrika wa sakana ma'ahu fa innahu mithluhu. Apakah ini memang jelas daif ataupun ada berbeza pendapat, dan apakah ini juga bisa menjadikan satu hujah kepada orang-orang yang sering membuat kawan dan berteman dengan orang-orang kafir? Yang saya tahu Syekh Al-Albani mensahihkannya, man jama'al musyrika wa sakana ma'ahu fa innahu mithluhu. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Sunan Abi Dawud, juga ada di dalam silsilah As-Sahihah. Beliau menghasankan, beliau menjelaskan hasan bi majmu'i thariqain, hasan hadis ini dengan digabungkan dua jalur periwayatan. Silsilah As-Sahihah ya, nomor 2330, beliau menghasankan hadis ini. Di dalam Irwa'ul Ghalil beliau menyebutkan sanadnya yang lemah. Memang di dalam kitab Irwa'ul Ghalil beliau menyatakan wa sanaduhu dhaif. Nah, tetapi di dalam Sahih Abi Dawud dan juga As-Silsilah As-Sahihah, beliau kalau dalam silsilah Sahih Sunan Abi Dawud beliau mensahihkan. Di dalam silsilah As-Sahihah beliau menghasankan. Nah, sepertinya wallahu a'lam, pendapat yang beliau kuatkan adalah pendapat yang hasan, menghasankan, yang terakhir. Nah, jadi Syekh Al-Albani dalam beberapa karya beliau ada perbedaannya. Dalam Irwa'ul Ghalil beliau menyebutkan lemah, dhaif. Tetapi di dalam silsilah as-sahihah beliau menghasankan. Juga di dalam Sahih Al-Jami'us Saghir beliau menghasankan. Nah, jadi lafaz yang mengatakan fa'innahu mithluhu, itu bisa dikatakan kalau dia apa tu maksudnya seperti mereka, apakah itu mengatakan yang dia juga kafir ataupun ini bukan takfir ya? Bukan takfir, tapi menunjukkan peringatan yang keras. Sama dengan hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang bertasyabbuh kepada suatu kaum maka dia termasuk mereka. Bukan takfir, tapi menunjukkan awas, hati-hati, kalian bisa seperti mereka. Begitu. Menunjukkan dosa besar. Dosa besar. Nah, ucapan-ucapan seperti mereka, seperti orang kafir, itu tidak menunjukkan bahwa mereka menjadi kafir. Tidak. Tetapi mereka berdosa besar yang akan mengarah, kalau mereka tidak segera merubah hal itu, ridha dengan kekafiran, mereka bisa menjadi kafir. Begitu. Nah, jadi artinya fa'innahu misluh tidak berarti takfir. Jazakallahu khair, Ustaz. Jazakumullah khair. Sampai di sini karena sudah masuk waktu asar di tempat ana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.